Amin. Lagu yang kali ini spesial buat bunda ini. Spesial juga buat AMC semuanya. Yang paling cakep. Senajan mongono ngimpi Terima kasih AMC-ku semuanya.